warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wa ala alihi ahli taqwa wal jud. Salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumil khulud. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'adzim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Wa qala sahibul burdah, faqad nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami, fakulluhum min rasulillahi murtamisun ghurfan minal bahri au rasfan minal diyami. Ya sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayung mangga urang sadaya sasorangan muji tasyakur ka Allah Maha Ghafur. Salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan ka paduka alam habibana wa nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan urang jaga di pengiyana kenging sapa Abdul Uzma di Kanjeng Rasul, amin. Salam kahormatan anu saluas-luasna budi sikuring disanakeun ka para masyayikhul kiram, para guru, para sepuh, bil khusus guru urang, sepuh urang, tersana Abah Haji anu kupribados sangat dihormati, dipermulyakeun, dipuntedang doana. Para kiai anu sanesna, anu sami ku disimkuring sangat dihormati, Bapak Kepala Desa beserta jajaran sami ku disimkuring sangat dihormati, para panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu sami ku disimkuring sangat dihormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat asnadakumullah. Alhamdulillah di urang sadaya tiasa rumumpul pamrok jonghok di tempat kanggo mieli hiji peristiwa anu sangat amat bersejarah di kalangan para kisotul ambiya sareng para kisotul rusul, sehingga dina sasi ieu aya hiji peristiwa anu teu bisa dipohonkeun ku umat Islam di antarana kelahiran junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid sebabak di mana-mana, apalagi rombongan ahli sunnah wal jamaah tanpa terkecuali orang-orang anu tebukin kata muludah. Tayyah hadirin sadaya, ulangin di Indonesia. Indonesia, di negara luar, di mancanegara rame ngayakan peringatan Maulid Rasul. Sehingga emut disimpuri waktu di Makkatul Mukarromah. Kuring ngobrol dengan orang Syria, ngobrol dengan orang Pakistan, ngobrol dengan orang Maroko, ngobrol dengan orang Mesir, bahkan Yordania, Pak. Jadi simpuling ditanya, ngobrol lagi, Bu, bahasa Arab, bahasa Sunda. Bahasa Arab, bahasa Sunda. Apa itu Arab, benar itu, tempat dia, Sunda. Kuring to sholat subuh, netepan subuh, hayang nyarat. Dari itu mah samin atau sandawis sawarma roti nararajun pak. Eta kuring ayah orang Pakistan jam orang Mesir karena Rabu ditanya ke kuring. Assalamualaikum warahmatullahi. Abu Yamin pen anamin Syria. Abu Yamin pen anamin Yaman Hadramaut. Abu Yamin pen anamin Mesir. Anamin Maroko. Haj min Tanita. Anamin Indonesia. Ngerti itu tahu bahasa tadi kan? Kira membahas bahasa Sunda terus bahasa Arab ya, kan kurang, bahasa Sunda ya. Ya gara rati bahasa Arab mah panggerat ya, panggerat besan, panggerat balik. Hebat orang Mekah mampu. Haj min fe, anak Indonesia. Allah ya Allah, Masya Allah, Indonesia kuis. Jadi orang Mekah mah kelisah, letak, nah. Satu kecap, dua kecap, beus zikir ke Allah. Satu kecap, dua kecap, Allah ya Allah, Masya Allah. Allah ya Allah, Masya Allah. Jadi mengawal Allah, baca bahasa. Zikir terus. Matakna enggak berutang ke ibu. Orang pasir nangka, kemudian ditanya, ku datangkan, teh, mereka mana? Insya Allah, mereka pasar. Allah ya Allah, Masya Allah. Kali ini cerita tangan, rada edan di sirkul ini. Padahal orang tadi tidak dikir akur jempang ketika Allah di Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wasila. Orang kerengatan kada emut ka Gusti Allah, kercalik kada ingat ka Gusti Allah, di mana-mana kudu ingat ka Gusti Allah. Orang pasir nangka osok dikir hei, orang pasir nangka osok dikir apa tilo? Urang pasir nangka mah aya dedek dikir tatangga modal hiji. Karak rae tilu tahi. Maca kuluh tilu balak dina siji wa ila hukum hiji. Mata kula eureun-eureun kurang dia marodar geus. Atuh laju lama daek-daek dikir dina modal atuh di batas entem. Geus batas Sunda bae lah cenah anjing, mohon batas Sunda bae. Cek urang ge asalamualaikum waalaikumsalam. Abu ya di mana? Di Syria, di Yordan, di Mesir, di Maroko, Hadramaut. Hari kita haji di mana? Di Indonesia. Eta kuring riseng nanya kieu. Punten Abu ya, di negara kami mah di Indonesia. Lamun datang bulan Rabiul Awal, rame-rame masyarakat Indonesia ngayakan peringatan Maulid Rasul. Lamun datang bulan Rajab, rame-rame ngayakan peringatan Isra Mi'raj. Apakah di negara Anda, di Syria, di Yordan? Cekula ayo Allah, peringatan dulu dan dua di negara kami. Eta kula nanya gitu, nyana polo kok kula. Eta ibu lamun bahasa panjenengan mah. Atau kamu di kami, di kami di ayah, bahkan di kami lebih meriah, di kami lebih ramai, lebih kompak. Kita paling nanya ke kuring dan orang Maroko, ayah di negara kita kena haji, ngayakan meludah, biar nak seberat duit, per imah, ayah tidak bisa jawab. Iya di pasir nangka, biar nak seberat duit, per imah. Kasih ni kau ikut tanpa selopakan ni. Untuk mayar kayak ayah. Tapi kalau mau berkat terpang betul dan koraksi haram jaga keluar. Ayah awak yang terima sih senang kan begitu. Rumah nak imah nak cuma ayah ni awak. Gerak modal media mulai dikubur. Tanah lorong kau kuburan seorang kambing. Terus. Aduh aja senang tu. Mulai biar berkembang. Awas, kurang pandai bilang ceramah nanti hasil. Nah iya kalau hadirin sedaya, eta kula teu bisa jawab. Ceuknya anak, hei, hai, Indonesia, di negara kami mah kaya kemuludan. Lamun duit Indonesia bisa ngabisin dana per imah 150 juta. Cek ibu-ibu, boom. langsung sungut monyong. Poharang makanya negaranya subur makmur, enggak ada tsunami, enggak ada pancabahaya. Masyarakatnya subur makmur, ekonominya bagus. Ari geus di negara urang di Indonesia, khususnya di Pandeglang, khususnya di Tangerang, khususnya di Pasar Nangka, di Penta Moro dan 50 ribu per imah geus mamarahan nyata mere di harang jadah doang. Dicarakan musyawarah sungguh terpeling harus. Umay muludang satuju, satuju. Mandang orang Pandeglang cocok, cocok. Di Penta Moro dan 50 ribu per imah satuju, satuju. Doang orang-orang sungguh kata ngomong. Barang balik ditanya gue Pak Majikan, Pak kos di mana balik nak penting amat rapat rapat apa muluda? Nasib gue mah hasil nak le paling dia ayam apa? Sekian duit ke harus biasa mahal ya itu berarti dikata muluda 50 ribu deh tolol tak paling dia lain tolol paling dia siap maju juri ngomong-ngomong dia kemampu mainkan muluda 1 tahun 50 ribu imah ku dia ke dia dia akan setoran sok tipiku dia akan beli ngerokok umar 2 bungkus piraku di Penta Moro dan setahun sekali rasul yang kita harapkan sepatnya di umar kiamah di Penta 50 ribu muludan teka bayar kamahalan teik di lemak tolong pake tolong mikirnya mulai menegur mulai air rada hudas ampura air rada maklum tidak malah parcan nyatu pernah ini jadi tidak malah parcan sama merantai gitu panitia mana itu panitia itu makanya tukang ceramah ngebogaan penyakit mah dokter mengatakan obat mah tidak ada yang manjur kecuali kejo mebu makanan kenal lah kejo mebu dia tuh Pak Matur mah pohara lah kita dipinta 50 ribu muludan. Rasulullah Muhammad. Jadi Rasul itu manusia biasa, manusia berjasa. Umar bisa gitu Bapak Ibu hadirin sedaya. Ayo, ayo ulang setiap muludan, ayo bareng-bareng. Lamun teu kabayar minimal ngomong singeunahan ka panitia. Oh, lain ku teh hayang teteh ge hiji, hayang mah hayang, hayang kada boga saeutik. Anu babosen bae nagihanana. Kitu kuduna. Ari ngomong hayang barokah, ari ngomong hayang barokah, hayang di Penta Moro dan kabeh jangan lengir. Bahkan nabi di sedaya, tapi sanajan berinding sakitu ieu urang pasir nangka musola naon ya? Al Muhajirin. Ieu musola Al Muhajirin ngayakeun muludan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakara cenah kitu teu ngabrai. Besar kecil keluh kesal capek panitia pusing dieu hulu sakecelak kesang sakecelak cimata mudah-mudahan jadi saksi di pekiana ciri mahabbah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumawi hadirin sedaya cecek nawawi tanara dina kitab Madari Jusumut anu ibu jeung bapak pindah ka peak kitab kecuali santri santri banyak mun. Dina kitab Madari Jusumut diterangkeun di dinya wa'lam annal i'tina'a bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min afdalil qurbat. Sanyanyana memeriahkan kelahiran baginda Rasul itu termasuk salah satu ibadah yang besar pahalanya saudara-saudara. Wa dzalika yahsulu oleh sebab itu memperingati peringatan Maulid Rasul bisa hasil kutilu perkara. Bedakeun urang. Hiji bikin amin toang nyen kadaharan nyen pais, nyen buras nyen ranginang nyen iya, nyen itu meli jerum, meli runtundun, meli sprint meli coca cola, meli teh botol meli iya, meli itu niat sedekah maulid, hasil hasil, insya Allah amin makanan kupak lama sedekah mulut pak gede-gede ulah pala dilati insya Allah diganti ku Allah subhanahu amin. Ya Allah ya Rabbah. Amin. Tuhir bagi saksi di pengia mahadir seraya pais jeruk. Ia itu yang saja bana. Dipakai kurang ayat peringatan Maulid Rasul. Disuguhkan kajal majal mah. Kapara tamu undangan, dituang ke tamu undangan. Numawi cek Imam Fakhruddin dina kitab Ni'matul Kubra Rahmatan Lil Alamin bebenangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Anjeunna nyarios, ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw syai'in akhar minal maqulat illa zaharat fihi al-barakah wa fi kulli syai'in wa salat ilaihi min dalikal maquli fa innahu yattarimu wa la yasta'irru hatta yaghfirullah li akilihi. Kieu pembahasan dia nama tepati-pati ayah hiji jalma urang pasir nangka ayah keteringatan maulid rasul terus nyen kue nyen ieun nyen itu meli tundun meli jeruk tuluy yang sengkeun ka jalma anu ngahadiran maulid tuluy eta santri jeung jamaah nuang atanapi ngadahar kana eta kue susuguhan masyarakat teh sehingga nokap kana jero beungna eta kue jeruk paes jeung sajabana datang ka jero beung urang terkecuali bakal timbul barokah di antaranya keberkahanana eta jeruk jeung paes hadirin sadaya jeung kacang moal eureun oyang-oyangan gogoyangan sampai tembus ke arasnya Allah subhanahu wa taala sehingga malaikat ribut di aras jeung malaikat ieu mah kiamat alam dunia kiamat alam dunia jeung baturna malaikat ribut cepak tempat wae alam dunia goyang tanteu barang di dieu jeung malaikat jah teu goyang teu naon ieu malaikat kiamat atuh ieu naon teu goyangan sampai ka aras barang di dieu malaikat waduh jeung malaikat ieu mah pais ngamuk di mana di pasir nangka aing itu eta orang pasir nangka keur naon bisa eta pais oyang-oyang ngamuk ya biasana kitilo cenah ge keur ngahadiran murudan memperingati habibullah kakasih Allah junjunanana Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta malaikat teh ku urang pais cen malaikat pais kacang eureun si oyang-oyang kana aing teh rek naon si oyang-oyang kana cen pais jeung kacang. Hei malaikat bejakeun ka Gusti Allah. Aing moal eureun oyang-oyangan di jero beundeung jelema sampai tembus ka arasna Allah. Lamun ieu manusia nu ngadahar pais jeung kacang di lumuludan, lamun can dihapura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kan teu. Aku yakin dikarenakan ge. Tidak untuk-untuk. Bila pelontar, cangkang sepi. Oh, kucang kumat sama kopo. Supaya goyang mental rasa itu. Supaya kenceng memang mental dan hamburan. Gitu, di hamburan depan salon, ge. Amin. Apa, cek? Ayo, makanan dan botol sepi, naik ke lima. Untung dah hendak, Pak. Untung dah hendak. Satu, bisa hasil maulid kecil ke daharan. Bahkan hadirin sadaya punten kuring dongeng bisa aja kesenengan dengan dongeng kuring yaitu mengiyak itu menu tajam supaya kalian ini dina kitab Qishatul Aulia di zaman Khalifah Abdullah bin Umar tabiin bukan sahabat pak ayah hiji randa ini ngarana Umi Kulsum boga anak hiji tatangana menghar Umi Kulsum menghar miskin hayang kaya muludan di dia miskin di situ miskin di dia di dia muludan di situ muludan ayo mikul sungai yang akan muludan duit kegablek biaya tengokan boga anak ini sampai persilah di na pikiran mikul sungai apa jual baik itu kue ya sampai yang dijual tuh anak ibu ibu bawa irong yang kaimah mau balik nih oleh oleh insya Allah ayo mau balik nih kacang cerita dipanggil anak neng jadi ya gelis ayo mak neng naik dijual. Jual mah batul maka anak kok ka anaknya kok ieu mah kuring hiji-hiji na pan dijual ceuk Umi Kulsum maka dita tadi geus ngadiran muludan tadi ta kana ganjaran muludan caritakeun ku ulama pohara amal eta pahala maulid hadirin sadaya ku kumagi kitu mangges kala bisi taun hareup mah teu pangidejeun mulut mah hayang amat saumur hirup sakali mah ngayakeun peringatan Maulid Rasul supaya jaga menang syafaat di kiamat marumasa salat pulang bentong ibadah tepati bisa ieu kitu kudu jeung sajabana wasilah Maulid Rasul sugan mah menang syafaat jaga geulis di kiamat. Maklum anak soleha bundaik yang lurut tak kolor gancang cerita dijual umi kosong balik belanja menjaman kualitas sama meli daging potong, meli dinom, meli jeruk meli kue, masak di imah sorangan baik sampai ke asam pino, etak imah kepada harap tidinya umi kosong mana kata tangana, bapak-bapak, ibu-ibu wayahna, pesolat isya hadir ke imah kuring, kuring rek ngayak kemurudan, maklum tetangana balengan umi kulsum jalma miskin cek tetangana udah umi kulsum jalma miskin dekaya kemulu dan biaya dimana itu sieta nyatu isuk soreh tetep paling jago orang dimana kami cairan doang di dia be ya cairan doang ya ibu milih nah ini tetangga bener baik ibu-ibu bapak-bapak insyaallah jam 10 ditunggu anu datang jam 11 saya anu dongkap jam 2 peting anu datang tidinya torojol datang hiji rombongan bapak-bapak hadirin sadaya dipimpin ku hiji jalmi ceketa rombongan hei umi kulsum anjeun tong sedih anjeun tong hariwang anjeun tong rempak sajadan tetangga anjeun teu ngiru murudan ka dieu bakal kehadiran murudan ayo umi kulsum tewang cek umi kulsum masya Allah kayak gitu ya bapak-bapak sah kami teh cek umi kulsum anak sayyidu waladi adnan Muhammad Rasulullah yang malam ini kau peringati kelahirannya datang bersama rombongan arwah anbiya wal mursalin malaikat-malaikat Allah arwahnya para aulia Allah. Itu sendiri. Tuh, ibu bapak hadirin sadaya, waktu bikin tadinya ternyata di hadiran ku Rasulullah, di hadiran kunjung-kunjungan urang untuk tanda. Untuk tanda. Ulah kalau kok saya sarpinah kudu mikir. Karang jadah urang. Pikir jeung ku ibu bawa balik ya dongeng. Umi Kulsum sampai ngajual anak rek kayakeun murudan. Urang Pasir Nangka rek kayakeun murudan geus ngajual naon? Jawab. Dong, dong. Ayo, budak dieu. Sami. Makana ibu-ibu ge bisi rek kayakeun murudan, duit teu gableg, dunia teu boga, tak aya eueuh. Aya anak dugul hiji kilok salat, kilok ngaji. Ulah hese-hese. Ikut baik patung ngaji tak orang nak hari ikut baik ulah SSE atau apa boga pemajikan pemajikan bapaknya goreng rupa nya goreng akrak pun bisa jual bila perlu tuker tambah awas ya. Muludan ternyata bisa hasil kunyian kedaharan mata kamu sedokong mulut sudah komodun saimah besek gigi gila yang mengadakan saimah itu besek 10, 15 gitu batu rumah kata bisi salaki ibu terilu hadir ke dia mak pasti mana muludah oh masalah ibu mau bisi tergering ngomong ada anak dulu di salaki tema pak masih membenangan salah cara mana udah pandai gelang terus cenah ge kumaneh kudu dijual. Kapan aing dijual? Aduh, jeung salat teu beki ibadah teu beki. Eta bisa hasil maulid. Nanti teh sadaya. Bin amit ta'am. Dua bisa hasil mauludan. Biqira atil Quran bisa hasil mulu dan kalawan maca kitab suci Al Qur'an. Tuh. Tah ibu-ibu ayeuna balik ti dieu. Sok ayeuna Pak Cetiai ge urang mah tuh dia teu boga, duit teu boga, kumaneh jadi teu usaha. Hayang ngayakeun murudan geus. Pelesese maca Qur'an be. Siap mulai isuk pati. Ibu jeung bapak lihat murudan maca Qur'an. Kumaha jeung kiai ulama Yasin teu bisa kahbi pamaliun. Insya Allah. Niat murudan rasul. Geus bae maca Qur'an kumaha urang mah buka. Diamanakeun ku guru setiap siap tadarus Qur'an niatkeun murudan insya Allah hasil. Amin. Mata kata Quran perlu dibaca. Anak Quran perlu balisa baca Quran. Coba ibu-ibu, bapak-bapak jawab sih jujur. Lebak ibu dan bapak kami ini bakal melon, nanti kami bakal parae. Lurah modar, RT kejer, bupati modar, camat mod, presiden gemon, ustaz kiai ajengan bakal maut. Udah sopan tolong. Kiai mah enak, kiai mah ada di mana? Ulah dusun, teman. Kiai mah maut. Ayo kita lulus, betul kita lulus. Jangan buat ada gantina.